It's your day music. Sudah waktunya untuk dirimu pergi menjauh dari hidupku. Kau bodohi aku bersetan denganmu. Kau pergilah, pergilah dan menghilang. Jangan tanyakan apa ku mencintaimu. Jangan tanyakan apa ku menyayangimu. Karena selama ini itu yang aku berikan. Janji setia itulah yang aku janjikan. Tapi yang ku dapatkan tak sesuai harapan. Janji yang ku ucapkan sekarang kau lupakan. Engkau tinggalkan diriku yang apa adanya. Memilih bersamanya yang ada segalanya. Kini kau tak lagi bersamaku. Tinggalkan rasa sesak di dadaku. Ku hanya bisa terdiam terpaku. Dengan egomu hancurkan cintaku. Mana janji yang dulu selalu setia. Yang ada kau pergi dengan lain pria. Kau pilih dia buatku gila. Kau bahagia ku menanggung derita. Semuanya I'm sorry. My lovely honey, but you bitches in my story. And you must go on in my memory. Oh honey, bersamamu lagi ku tak punya banyak energi. Kau hanya sepenggal kisah rumit. Begitu sulit, bagi terhimpit. Terasa sakit, begitu pahit. Bullshit, tak bisa ku cerna dengan logika. Kau tak searah, kita berbeda, harus terpisah. Kau hanya pentingkan ego. Dan tak bisa ku nego. Ku bagai orang bego, dibalik kata lego. Sabar tertindas, ku terdiam. Dibalik cinta ada rasa sakit yang terpendam. Cepat-cepat pergi ku bergegas tanpamu. Tinggalkan kebodohan ini dan berlalu. Mencari ketenangan cinta yang baru. Menghapus kisah lama itu bagai debu. Bukan tentang siapa tapi semua tentang kita. Kisahku denganmu yang tak kunjung bahagia. Yakini telah tiba akhir dari semua. Kini berakhir sudah semua kisah tentang kita. Kita berjanji akan terus bersama. Kini saatku berjuang dan kau pun mengalah. Ku harus bagaimana yang ku dapatkan lelah. Yang kau lakukan mana dan kau mengatakan apa. Apa kenapa bagaimana berpisah. Yes itu dia. Ku suka karena percuma bila bertahan denganmu sia-sia. Tak tahu bagaimana. Tak dapat apa-apa yang ada kata sampah. Dan kamu pun bertanya aku punya apa. Aku punya iya-iya tu katakan tidak. Tidak untuk kembali lagi. Jalani semua ini. Tiada lagi kasih maaf, kamu harus pergi. Sudah waktunya untuk